Palingkan muka bila ku memandang, kau percikan ludah bila ku menyapa. Begitu tegak kau patahkan hatiku, begitu tegak kau hinakan diriku. Ku tahu diriku tiada berharga, tetapi janganlah kau percikan ludah. Anjing lebih mulia dalam pandanganmu, hingga kau anggap aku sampah yang berbau. Kalau engkau tak sudi, jangan begitu caramu. Sungguh penghinaanmu menyakiti hatiku. Nantinya wajahmu memang tak terkata, indahnya tubuhmu memang tiada tara. Tapi betapa rendah benar budimu, tapi betapa buruk benar akhlakmu. Jikalau begitu budi pekertimu tiada berarti, hai kecantikanmu.